Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri bakum raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas al-kaba'ir atau dosa-dosa besar dari Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala dan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati di halaman 190. Wal waqi' anna naqlal kalam hakada ala awahinihi tuna tasabutin yuqiyuna safi khusumatin. Ya, awahin artinya tanpa dipikir. Realita menunjukkan bahasanya mengutip perkataan demikian saja tanpa dipikir, tuna tasabutin tanpa dicarikan kepastian perkataan tersebut, itu menjerumuskan banyak orang dalam pertengkaran yang tidak terpuji dampak akhirnya. Kemudian kita masuk pada bab baru, bab maja'a fil kadzib wal mazah wan nahwihi, bab tentang bohong, guyon dan semacam itu. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, qalu, mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, atattakhidhuna huzwa, apakah engkau jadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Qal, Musa mengatakan, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, aku berlindung untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bodoh. Dari Ummul Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha marfu'an, Nabi bersabda, laisal kadzab, bukanlah pembohong orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Fayaqulu khairan, lantas dia mengatakan kebaikan, au yanmi khairan, atau menisbatkan kebaikan. Karena dia ingin agar dua orang yang berselisih ini, yang boleh jadi tidak mau, yang bermusuhan, tidak mau bertegur sapa dan sebagainya, ya, maka untuk mendamaikannya, maka dia yanmi khairan, menisbatkan kebaikan, dan ini bohong. Menisbatkan kebaikan dan dia ini bohong. A dan B ini permusuhan. Maka saya sampaikan kepada si B bahwasanya si A itu ngomong yang positif tentang si B, memuji-muji si B, ya, supaya melembutkan hatinya si B. Maka saya nisbatkan satu hal yang baik kepada A, ya, maka dinisbatkanlah satu hal yang baik, memuji-muji, bukan mencela, memuji-muji si B. Ini saya nisbatkan kepada A, dinisbatkan kepada A supaya melembutkan hati keduanya, dan nanti demikian juga di depannya si A disampaikan kepada A, B itu sebenarnya begini yang positif untuk melembutkan hatinya A untuk siap berdamai. Nah, itu namanya yanmi khairan, menisbatkan kebaikan dalam rangka al-islah bainan nas, mendamaikan orang yang berselisih, orang yang ribut, orang yang bermusuhan. Akhrajahu, diriwayatkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim, qalat, Ummu Kulthum mengatakan, aku tidak pernah mendengar Nabi memberikan keringanan untuk satu hal, yaitu kebohongan yang diucapkan oleh manusia, kecuali dalam tiga perkara. Dalam peperangan, untuk mendamaikan di antara manusia, dan rayuan gombal seorang suami pada istrinya, atau istri kepada suaminya. Penjelasannya, maka di antara bohong yang paling jelek adalah bohong untuk mengejek manusia dan merendahkan orang lain. dan tidak memposisikan mereka pada posisi yang selayaknya. Hukum asal seorang muslim hendaklah dia serius dalam apa yang dia katakan. Dia tidaklah guyon, namun guyonnya itu isinya membodoh-bodohkan orang lain dan intiqas, melecehkan orang lain. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel di surat Al-Baqarah terdapat penjelasan lebih lengkap. Wadhalika anna rajulan min Bani Israel, ceritanya ada seorang Bani Israel yang terbunuh dan tidak diketahui siapakah pelaku pembunuhan. Maka timbullah bisa berbidhalika karena sebab hal ini muskilah, problem sosial. Ini saling tuduh-menuduh. Si pihak A, keluarga A dan sukunya menuduh B. Dan hampir saja terjadi perang saudara karenanya. Fa'ahluhu, maka keluarga korban pembunuhan menuntut darah keluarga, anggota keluarganya yang terbunuh. Akan tapi mereka tidak tahu secara pasti siapakah pelaku pembunuhan. Maka Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menyingkapkan kepada mereka al-amra, duduk perkara sebenarnya dengan satu mukjizat. Maka Nabi Musa alaihi salam menyeru mereka supaya menyembelih seekor sapi. Kemudian mengambil satu potong dari sapi yang disembelih, kemudian bagian badan sapi yang disembelih itu dipukulkan kepada badan orang yang mati terbunuh. Maka jika telah dipukulkan pada orang tersebut koma, maka si mayit itu akan berdiri dengan izin Allah dan menceritakan siapakah pelaku pembunuhan. Nah, tatkala Nabi Musa AS memerintahkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan, mereka tidak berhusnudzon dengan sang Nabi, malah berusangka dengan sang Nabi. Mereka katakan dan berusangkanya bukan hanya dipendam di dalam hati, namun bahkan sampai dilisankan, demikian jahatnya mereka. Dengan mereka katakan, atatakhiduna huzwa, kami datang kepadamu minta supaya solusi, siapa ini yang bunuh? Lah kok malah nyuruh nyembelih sapi? Apa hubungannya antara orang yang ada orang mati dengan nyembelih sapi? Ini ada orang mati kok malah suruh matikan sapi juga. Atatakhiduna huzwa, apakah engkau mau jadikan kami bahan olok-olokan? Yakni artinya mereka mau ngomong, apa hubungan antara menyembelih sapi, menghilangkan nyawa sapi dengan kasus hilang nyawanya, hilang nyawa orang? Wahada min tanatu'at, inilah sikap melampaui batas yang ada pada Bani Israel dan sombong mereka kepada para nabi. Mereka berusangka dan berusangkanya dilisankan lagi. Mereka mengucapkan perkataan yang demikian jelek ini kepada utusan Allah Musa alaihissalam. Akan tetapi Musa berkata kepada mereka, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah kalau termasuk orang-orang yang suka usil. Dan orang yang suka usil lah orang yang suka mengejek-ngejek dan mencemooh orang lain. Maka istihza bin nas, maka mengejek-ejek orang, mengolok-olok dia adalah min sifatil jahilin, sifatnya orang yang usil. Yang itu nama halus untuk zalim, sifatnya orang yang zalim. Opi merendahkan orang lain, dan bukanlah sifat para nabi. Jangankan nabi, bahkan bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman bukanlah orang yang zalim, orang yang suka mengganggu orang lain, merendahkan dan melecehkan orang lain. Thumma inna hukum, dan mereka Bani Israel menyusahkan diri mereka sendiri dengan mereka mencari dan meminta gambaran sapi yang mau disembelih. Seandainya mereka bersengaja langsung mencari sapi apapun lantas disembelih, niscaya itu sudah mencukupi. Akan tapi mereka menyusahkan diri, lantas Allah pun menyusahkan mereka. Allah pun mempersulit mereka. Mereka Bani Israel kemudian mengatakan, berdoalah kepada untuk kami kepada Tuhanmu. Ini bahasa yang kasar kepada Rabbmu. Ini tidak kemudian kepada Tuhan kita semua. Ini bukan Rabbana namun Rabbaka. Jadi adalah kalimat yang kasar. Ini kemudian Bani Israel mengatakan, berdoalah, minta sama Tuhanmu untuk kepentingan kami. Ini yubayyin supaya Tuhanmu, ini bukan Tuhan kita, namun Tuhanmu, ini menjelaskan kepada kami mahia, ini gimana usia hewan itu, sapi tersebut. Qal Musa kemudian mengatakan, innahu yakul, Allah berfirman, sapi tersebut adalah sapi yang la faridun wa la bikun, tidak tua, tidak pula belia. Faridun ayla kabiratun, tidak tua, tidak pula sagirah, belia. Awanun pertengahan, baina dzalika, di antara hal itu. Dan Musa kemudian mengatakan, faf'alu ma tu'marun, ayo cepat ya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, jangan banyak tanya. Hadza fi'lu amrin, adalah fi'il kata perintah. Maka Musa perintahkan mereka ayan sahu, untuk tunduk dengan apa yang Allah minta dari mereka. Dan ayat wayat tahu, dan dalam mereka meninggalkan atana tu'at, sikap berlebihan. Akan tapi ya, dasar Bani Israel, kalau mereka malah mengatakan, diminta sudahlah, lakukan apa yang diperintahkan, jangan banyak tanya. Walakinnahum qalu, namun mereka memilih untuk mengatakan, ud'ulana rabbaka, dengan bahasa yang kasar. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, Tuhanmu bukan Tuhan kita, Tuhanmu. Untuk kepentingan kami, yubayyin lana ma launuha, supaya Tuhanmu menjelaskan seperti apakah warna sapi tersebut. Bahasa dan ini adalah lebih susah daripada yang pertama. Tatkala telah dirinci, telah dijelaskan, fusilah telah dirinci dan dijelaskan kepada mereka nau' jenis jenis dari sapi. Dalam bahasa Arab ada jinsun, bawahnya namanya nau'un, jenis yang lebih rendah. Kalau sapi itu jins, sapi yang tidak tua, tidak muda, itu sudah nau', sudah turun ke bawah. Inta qalila ma huwa asaddu, maka mereka berpindah kepada yang lebih sulit lagi. Kalau kemudian sekedar sapi pertengahan umurnya kan banyak, banyak isinya, banyak anggotanya. Namun kemudian dibuat lebih spesifik, nanti lebih sulit. Wa huwa al-lawn, yaitu bertanya tentang warna. Maka mereka persempit kesempatan mewujudkan, mendapatkan sapi dengan bihadil muasofa, dengan kriteria-kriteria ini. Ketika mereka bertanya tentang warna sapi yang perlu disembelih, maka Musa berkata kepada mereka sebagaimana Allah kisahkan, innahu yakul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha, bahasanya sapi itu adalah baqaratun safra'u, sapi yang warnanya kuning. Padahal sapi umumnya warnanya putih, ini suruh cari sapi warnanya kuning. Faqi'un launuha, yang murni warnanya. Tasurun nadhirin, dan kuningnya bukan sembarang kuning. Ada kuning itu bikin mata tidak nyaman. Namun ini tasurun nadhirin, kuning yang indah, yang kemudian sejuk dipandang mata. Bukan kuning yang mencolok, bukan kuning yang mencolok, namun kuning yang teduh, enak dilihat. Wa tatastitun akhar alaihim, dan ini menyusahkan, bentuk penyusahan yang lain untuk mereka. Walam ya'thu alaiha bihadzal wasfi, dan mereka mereka akan tidaklah menemukan alaiha sapi dengan sifat semacam ini. Faqalu, lantas mereka masih bertanya lagi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Tuhan menjelaskan kepada kami, ma hiya, seperti apakah sapi itu. Innal baqa tashabaha alaina. Sapi yang yang kau sampaikan itu belum jelas. Uraian tadi itu belum jelas. Sapi yang seperti apa? Innal baqa tashabaha alaina. Itu belum jelas pada kami. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk sapi yang diinginkan. Para ulama tafsir mengatakan, laulam yakulu, seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, mereka tidak akan mendapatkan ila syai apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak bakalan ketemu. Walamma ihtadau ilaiha abada, dan mereka tidak akan mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk untuk menemukan sapi itu abadan sama sekali. Akan tapi tatkala mereka mengatakan insyaallah, maka ini kemudian memudahkan perkara atas mereka. Sehingga Allah beri, Allah berikan kemudahan perkara ini pada mereka. Qala lahu Musa, maka Musa kemudian berkata kepada mereka sebagaimana Allah ceritakan. Inna yaqulusya, Allah berfirman, innaha sapi, itu adalah sapi. La dalulun, tidak dihinakan, yaitu tidak dipekerjakan. Tuthirul arda, untuk kemudian membaca sawah, membaca tanah. Wala taskil harsa, tidak pula untuk membawa air, untuk mengairi ladang. Musallamaton, bebas dari pekerjaan. Bebas dari pekerjaan. La syiata fiha, dan tidak ada cacat padanya. Yang dimaksud syiata, laisa fiha launun akhar, tidak ada padanya warna yang lain kecuali warna kuning. Kuningnya kuning polos, semuanya kuning. Dari kepala sampai ekornya kuning semua. Kalau kemudian mereka mengatakan alahana cinta bilhaqti, baru sekarang engkau menjelaskan sejelas-jelasnya. Baru sekarang gamblang. Wahada min tahakum mati Bani Israel, inilah kesombongan Bani Israel. Artinya mereka mengatakan Musa itu tidaklah membawakan penjelasan yang jelas kecuali pada saat itu yang terakhir tadi. Fadabahu hal, atas mereka pun menyembelihnya. Wa maka tu yaf'alun, dan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya, yaitu hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi yang dimaksudkan. Di kisah Israiliyatnya disampaikan bahasanya mereka tidak menjumpai sapi tersebut setelah cari susah payah dan pentang-panting kecuali satu ekor. Kecuali satu ekor punya satu orang yang tidak niat untuk dijual, susah. Kalau dia mau jual kan gampang. Lah ini dia enggak mau jual. Kita perlu satu barang namun yang punya enggak mau jual. Tentu jual mahal. Dulu jual mahal, di kisah Israiliyatnya disampaikan, dia pemilik sapi tersebut minta bayaran emas sepenuh kulit sapinya. Di sulit kapinya dibentangkan, bisa ditumpuk berapa emas, nah itu harganya. Itu harga sapi tadi, karena tidak niat dijual. Maka hampir-hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Kemudian Allah ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan bahasanya, Musa berkata kepada mereka sebagaimana yang Allah perintahkan, idribuhu biba'diha, pukullah orang tersebut mayit dengan sebagian anggota badan sapi. Artinya ambillah satu potong dari badan sapi, pukulkanlah kepada korban. Fafa'alu, mereka lakukan, maka kembalilah nyawa kepada badan orang itu. Waqal, kemudian si korban pembunuhan mengatakan, fulanun qatalani, yang membunuh aku adalah si A. Yukalu, dikatakan yaitu dalam kisah Israiliyat disampaikan, innahu kana ibna ammihi, yang membunuhnya adalah sepupunya sendiri. Kenapa? Karena korban, orang yang dibunuh ini punya banyak harta, maka si pembunuh ingin segera mengambil harta dengan cara warisan. Maka dia bunuh orang itu. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka ini adalah dalil, syahid dalil bahasanya Allah bisa menghidupkan orang yang telah mati. Faqad ra'ahu fid dunya, maka sungguh Mereka telah melihat hal ini, yaitu hidupnya orang mati di dunia. Maka ini diantara tanda dan tanda sempurnanya Maha Kuasa Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan wa yuriikum ayatihi, Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Faum, maka mereka Bani Israel meskipun sudah melihat tanda kekuasaan ayat Allah yang luar biasa, hati mereka mengeras. Maka ini menunjukkan bagian dari jafa Bani Israel. Ya, bagian dari betapa kurang ajarnya Bani Israel, betapa busuk isi hati mereka. Wahum, dan mereka terus menerus dengan sifat ini, dan ini ada di antara kebodohan dan kebodohan mereka. Ya, dan ta'anutuhum, dan mereka menyusahkan diri. Waliyadu billah. Maka yang jadi syahid fi hadil ayat, yang jadi sisi pendalilan berkaitan dengan judul bab yang sedang kita bahas dari ayat-ayat ini, adalah perkataan Bani Israel kepada Musa, atattakhidhuna huzwa, apakah engkau jadikan kami bahan ejekan dan olok-olokan. Maka ayat ini dalil menunjukkan tidak boleh menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan dan olok-olokan. Dan ini tentu berkaitan dengan judul bab guyon. Jadi judul babnya bab tentang dusta dan guyon. Maka ayat ini Al-Baqarah 67 tentu berkaitan dengan guyonnya, bukan berkenaan dengan dustanya. Sebagian orang guyon caranya dengan melecehkan orang lain, melecehkan kawannya, mengolok-olok kekurangan fisiknya atau yang lainnya, dengan membodoh-bodohkan kawannya dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang bohong orang yang mendamaikan manusia. Yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabiah namanya Ummul Kulthum. Dan Ummul Kulthum ini, perhatikan, dia adalah anak perempuan Uqbah ibn Abil Mu'id. Dan bapaknya adalah orang yang kafir, orang yang sangat terkenal, keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah keajaiban takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya bencinya sama Nabi setengah mati. Anak perempuannya, anaknya masuk Islam. Maka ini kan menunjukkan keajaiban takdir Allah Subhanahu wa taala. Semestinya anaknya mewarisi sifat bapaknya, dididik oleh terpengaruh oleh bapaknya, namun realitanya tidak. Ya, Uqbah ibn Abi Mu'id orang yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun anaknya tidak, anaknya malah masuk Islam. Berkebalikan 180 derajat dengan bapaknya. Waqutila ba'da waqa'ati Badrin, yang sang bapak ini terbunuh setelah perang Badar. Wa hadil bintu, dan anak perempuan ini ternyata Allah berikan padanya nikmat besar berupa Islam. Fa aslamat wa hasuna islamuha, dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Wa hajarat, bahkan ikut berhijrah. Wa sarat sahabiyatan jalilatan, dan jadilah dia bagian dari sahabat Nabi yang mulia. Beliau meriwayatkan hadis ini yang isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dusta. Ada dusta yang diperbolehkan, yaitu makana fi islahu dhatil bain, yaitu makalah dusta tersebut untuk mendamaikan orang yang berseteru dan bermusuhan. Wa dzakara, dan beliau sebutkan sejumlah masalah yang lain yang ada keringanan padanya dusta untuk maslahat. Yang pertama adalah mendamaikan manusia, yang kedua adalah perang. Maka boleh lil qaid, bagi panglima perang, untuk melakukan tauriyah fil kalam, dalam berbicara, lil khida'ah, untuk mengecoh. Dan demikian yang Nabi lakukan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin memerangi, ketika beliau ingin melakukan peperangan, illa wara bi ghairiha, kecuali Nabi melakukan tauriyah dengan yang lain. Sebelum hari H itu Nabi tidak belak-belakan mau pergi kemana. karena beliau tidak ingin beritanya sudah tersebar duluan sebelum waktu yang diinginkan. Maka menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau ngajak sahabat untuk berangkat perang, itu ketika Nabi mau berangkat ke selatan, Nabi malah sering ngobrolkan tentang arah utara. Keadaan utara gimana ya, jalannya gimana, gini. Maka orang ngira kalau nanti kita akan berangkat perang, cuma ngomong kita akan berangkat perang. Setelah itu Nabi obrolannya tentang arah utara. Ini gimana perjalanan ke utara, itu gimana, sulit medannya, berat ataukah tidak, dan seterusnya. Orang-orang ngira Nabi mau berangkat ke utara. Pas hari H, berangkatnya ke selatan. Berangkatnya ke selatan. Demikian juga nih, di kesempatan yang lain. Nabi mau berangkat ke utara misalnya. Nabi menyampaikan kita akan berangkat perang. Setelah itu obrolan Nabi malah tanya tentang arah selatan. Gimana kondisinya, gimana ininya, dan sebagainya. Nanti adakah kita ketemu oase, adakah kemudian berapa bekal yang banyak, bekal yang perlu dibawa, dan sebagainya. Pas hari H, ternyata berangkatnya ke utara. Kecuali satu peperangan, Nabi tidak tauriyah terlebih dahulu, itu perang Tabuk. Nabi belak-belakan, kita mau perang ke Tabuk. Perang ke Tabuk. Kata para ulama karena sulitnya medan. Maka memang belum betul-betul berangkat itu dalam keadaan siap susah. Maka Nabi tidak tauriyah khusus untuk perang Tabuk. Perang-perang yang lain Nabi pakai tauriyah, kalimat bersayap, kalimat ambigu. Kesannya ke utara ternyata ke selatan. Kesannya ke selatan ternyata malah pergi ke timur, dan seterusnya. Wa hadha min as-siyasa al-harbiyah, ini di antara strategi dalam perang. Maka boleh dusta dalam perang kepada musuh demi kepentingan kaum muslimin. Demikian juga diperbolehkan suami bohong kepada istrinya. Namun ingat, min ajli dawamil usrah, itu bohong untuk melanggengkan hubungan yang baik di antara suami istri, bukan untuk mendzalimi haknya. Bukan untuk mendzalimi haknya. Suaminya mengatakan bulan ini tidak ada uang belanja ya. Kemudian ternyata ada uang belanja, namun habis untuk yang lainnya. Maka ini tidak boleh kalau untuk kezaliman, sekedar untuk mempererat hubungan baik. Kaya qala rajulun li zaujatihi, semacam seorang suami berkata kepada istrinya kalau dia cinta sama istrinya, padahal enggak begitu cinta-cinta banget. Dia mengatakan saya sangat cinta kepada dirimu, padahal cuma gumbal saja. Wa yuridu ayastariya laha ayasna laha amran wa huwa la yuridu ayaf'ala. Atau kemudian dia ingin membelikan istrinya sesuatu. Dia belikan, ingin belikan pada istrinya sesuatu atau membuatkan untuk istrinya sesuatu yang dia sendiri tidak ingin melakukannya. Ima boleh jadi likilat tidak dilihati, karena sedikitnya duit yang dimiliki oleh suami atau tidak ada kemampuan untuk mewujudkan hal itu. Maka kemudian dia katakan lain kali kita beli begini-begini, lain kali gak tahu kalinya kapan. Ya kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Ya kapan-kapan. Tahun depan, tahun depannya lagi masih kapan-kapan. Wa yataqulu lahu bi annaha tuhibbuha ataukah ahabun nasi ilaiha. Dia katakan bahasanya dia mencintai istrinya ataukah dia adalah wanita yang paling dia cintai, manusia yang paling dia cintai. Padahal sebenarnya tidak begitu-begitu banget gitu. Biasa saja sebenarnya. Maka hal ini fa inna hadza la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa. Wa yakunu min asbab tawin usrah, karena ini ada di antara sebab langgengnya hubungan baik suami istri. Karena wanita itu suka digombali masalahnya. Maka laki-laki dibolehkan untuk gombal. Tapi jangan gombali istri orang ya. Wa baqa'il mahabbah, dan untuk melanggengkan rasa cinta. Karena ini kebutuhan, kebutuhan jiwa wanita. Ini ada berkenaan dengan kebutuhan psikologis jiwa wanita. Ingin kemudian dirayu, ingin digombali, itu kebutuhan. Kalau ya, maka jika suaminya tidak pernah gombal, diprotes oleh istrinya. Suamiku tidak romantis gitu. Kenapa? Kurangnya apa? Ya kurang gombalnya. Ya, maka Nabi bolehkan laki-laki untuk gombal. Wabaqa'ul mahabbah demi awetnya rasa cinta. Fadalal hadis, maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya dusta itu haram kecuali dalam tiga hal. Kenapa dibolehkan? Karena besarnya maslahatnya dibandingkan madharatnya. Maka dusta dalam rangka untuk gombal itu bagian dari mewujudkan maslahat yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan. Itu babnya ini, lirojahanil maslahah. Karena maslahatnya lebih besar daripada madharatnya. Karena maslahatnya lebih besar daripada madharatnya. Maka ini menunjukkan bahasanya beramal dengan kaedah mengambil maslahat yang lebih besar dan memikul madharat yang lebih ringan, itu tidak harus kondisi darurat. Tidak harus dalam kondisi darurat yang ngeri, hampir mati atau apa semacam itu, tidak demikian. Ketika seorang suami gombal, itu babnya bab, ini antara kemudian mafsadah, kemudian dikomentari istri tidak romantis karena tidak pernah gombal, ataukah kemudian mafsadah dusta, ataukah kemudian mafsadah dinilai jelek oleh istri tidak romantis. Kemudian istri mengatakan hilang cintaku karena engkau ternyata bukan lelaki yang romantis. Maka ini mimba irtikab akhafu dararain. Ini babnya irtikab akhafu dararain. Ada darar hilangnya rasa cinta. Hilangnya rasa cinta karena tidak ada bumbu rayuan gombal, ataukah kemudian madarat dusta. Madarat dusta, maka syariat mengatakan madarat dusta dalam hal ini lebih ringan daripada madarat hilangnya rasa cinta. Maka dibolehkan dusta dalam rangka baqa'ul mahabbah. Dalam rangka baqa'ul mahabbah, maka ini mimbab irtikab akhafu dararain, mengambil kemudian madarat yang lebih ringan. Dan tidak disyaratkan ini suaminya mau mati kalau tidak menggombal. Tidak disyaratkan demikian. Maka anggapan bahasanya irtikab akhafu dararain itu disyaratkan kondisinya gawat yang kelewat-lewat. Gawat yang kemudian betul-betul mengerikan sekali, tidak benar. Tidak benar. Terlalu banyak bukti tidak benarnya. Kalau kita baca kitab para ulama, gimana mereka menerapkan, mereka membaca kemudian hukum syariat, tidak demikian. Maka ini lirojahanil maslah. Ini karena maslahatnya lebih besar daripada madharatnya. Babnya bab itu. Dan dalam kaidah irtikab akhafu dararain itu satu hal yang istihadi, dan istihadi itu dhanni. Maslahat yang diwujudkan itu dhanni, sangkaan kuat, tidak harus yakini. Boleh jadi meleset. Digombali ternyata istrinya juga enggak kemudian ngefek. Padahal sudah gombalnya sudah setumpuk, ternyata istrinya enggak ngefek. Waduh, ternyata salah sasaran, ternyata istrinya enggak cocok digombali. Tipe wanita yang enggak cocok digombali, jadi gombalnya keliru tempat gitu. Apakah kemudian dosa karena ini madarat jelas diambil, madarat dusta diambil, ternyata salah sasaran? Enggak. Maka tidak disyaratkan dalam irtikab akhafu dararain itu maslahat yang terwujud, karenanya harus maslahat yang yakini, karena ini adalah hal yang bersifat istihadi, bukan nas. Ini istihadi, maka boleh jadi meleset. ternyata yang diwujudkan, yang diharapkan, tidak masalahnya yang diharapkan tidak terwujud. Ya, kita lanjutkan batal isya'u sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rujakana anna hamdil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa wafaqahullah. Wa qad madha dhikru ithnataini, telah disebutkan dua jenis dusta yang diperbolehkan. Wa thalithatu, yang ketiga adalah mendamaikan dua orang yang bertengkar atau banyak orang yang bertengkar. Fatas'a bainahum, maka anda berupaya bainahum bil islah, mendamaikan mereka. Anda gunakan bohong untuk mendekatkan di antara keduanya sehingga terwujudlah ya perdamaian. Ini adalah di antara dusta yang mubah. Wa hadzal aslu fil muslim, inilah hukum asalnya seorang muslim berupaya untuk memadamkan api permusuhan di antara saudara-saudaranya. Karena rusaknya dzati bain, hubungan di antara manusia, adalah haliqah, menggundul, yaitu menggundul iman, menggundul agama, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Walil asaf, dan sangat disayangkan kita jumpai sebagian orang yang seharusnya mendamaikan dua orang yang bertengkar malah menjadi aunan di syaitan, malah kemudian jadi pembantunya setan untuk memusuhi saudaranya, malah ngompor-ngompori orang supaya semakin benci dengan sesama muslim. Karena setan inilah da'buhu, inilah kebiasaannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridu syaitan, setan ingin menjerumuskan, memicu permusuhan dan kebencian di antara kalian. Maka orang yang memperkompar orang lain untuk semakin untuk membenci atau semakin membenci seorang muslim, maka dia adalah orang yang mewujudkan misi syaitan. Yuridu ayuki abaidakumul adawata wal baghda. Meskipun boleh jadi dia merasa itu adalah bentuk jihad fisabilillah, bentuk difa' anil haq, namun realitanya, kenyataannya itu adalah bentuk aunan li syaitan, menjadi penolong setan untuk menebar kebencian di antara sesama muslim. Yaqa hadza katsiran, dan ini sering terjadi, bukannya mendamaikan namun malah menyulut api kebencian. Dan sayangnya wala siyama baina thalabatil ilmi wal ulama, ini terjadi pada para penuntut ilmu atau orang yang dianggap sebagai penuntut ilmu, bahkan kata beliau di antara ulama. Fayuntaju andalika, maka muncullah lafalnya binah majhul namun maknanya maklum. Fayuntaju andalika, maka muncullah karena hal itu menyalanya api keributan. Akhirnya orang kontak kota-kota ila ahzabin, kepada berbagai macam kota. Kullu hizbin, masing-masing kota dan grup mencela yang lain. Wabitali gilirannya terwujudlah perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, dan menyalalah permusuhan di antara mereka. Dan perpecahan adalah marta'un khasbun, adalah satu tempat yang sangat hijau, adalah padang pasir, adalah padang rumput yang hijau bagi syaitan. Kemudian dari Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ibuku satu hari memanggilku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah kami. Ibuku mengatakan, ha ta'ala utika, kesini akan aku beri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang ingin engkau berikan pada anakmu? Ibuku mengatakan, aku akan berikan padanya satu kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya engkau wahai ibu tidak memberinya sesuatu padahal sudah janji, lakutibat alaiki katsbatun, niscaya tercatat sebagai satu kebohongan. Diatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi Siapa saja yang berkata pada anak kecil, haka kesini, hei ta'ala kesini, utika, aku beri sesuatu, kemudian dia tidak memberikannya, faya kathbaton, maka itu sebuah kebohongan. Walahu dan diatkan Imam Ahmad dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau kultu, aku katakan wahai Rasulullah, jika salah satu kami berkata lisya'in tashtahihi, pada sesuatu makanan yang dia sukai, ada sukuan, jamuan, makanan yang dia sukai, kemudian dia mengatakan saya tidak menyukainya, maaf saya kenyang, padahal sebenarnya lapar, maaf saya kenyang, maaf tidak, padahal di hatinya dia ingin, namun karena malu atau karena nanti kok kelihatan bolak-balik makan, maka kemudian apakah menolak makanan dengan mengatakan maaf saya tidak minat, saya sudah makan, saya sudah kenyang pada lapar, apakah itu bohong? Ayu adu dalika kadiban, apakah itu bohong? Kata Nabi, na'am, iya itu bohong, itu bohong. Orang lapar bilang kenyang, bohong. Innal kadhiba yuktabu kadiban hatta tuktaba al-kudaibah al-kudaibatu kudaibatan. Sesungguhnya kadhib, kedustaan itu yuktab, dicatat sebagai kedustaan, sampai-sampai bohong kecil-kecilan juga tercatat sebagai bohong kecil-kecilan. Dan kata di catatan kaki ketiga, kata muhaqqiq, disampaikan kalau dirujuk ke musnad Imam Ahmad, itu bukan dari Asma binti Yazid namun Asma binti Umais. Namun boleh jadi yang betul memang Asma binti Yazid bin Sakan, karena muridnya Asma adalah Mujahid bin Jabir, dan para ulama hadis tidak menyebutkan kalau Jabir itu mendengar hadis dari Asma binti Umais namun dari Asma binti Yazid. Maka yang benar ada yang tercantum di matan Kitabul Kabair, kalau dia dari Asma binti Yazid ibn Sakan. Penjelasannya, hadis yang pertama dari Uqbah bin Amir, da'atni ummi yauman, dan seterusnya, ini satu perkara yang diremehkan oleh banyak orang, yaitu bohong sama anak kecil, dan bohong tidak boleh sama sekali. Maka ada seorang perempuan yang memanggil anak laki-lakinya yang masih kecil, perempuan itu mengatakan, mari ku beri tutammi'uhu, membuatnya tamak. Si perempuan ingin membuat agar anak tersebut berkeinginan untuk datang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ma'arati antuk tiyahu, apa yang ingin engkau berikan padanya? Aku ingin berikan padanya kurma. Nabi katakan, si engkau seandainya engkau tidak memberinya sesuatu, niscaya tercatat sebagai satu kebohongan. Padahal dalika, maka itu dalil yang menunjukkan tidak boleh bohong pada anak kecil, sebagaimana tidak boleh bohong dengan orang dewasa. Bohong dengan anak kecil adalah min su'i tarbiyah, bagian dari pendidikan yang buruk. Karena pengajaran itu dengan keteladanan. Jika anak kecil melihatmu bohong, artinya Anda mendidiknya di atas kebohongan. Fi hakikatil amr, demikian realitas sesungguhnya, Anda didik dia untuk bohong, meskipun tidak Anda diktikan kebohongan itu padanya. Namun Anda contohkan kebohongan itu padanya, maka dia pun merasa bolehnya bohong dan terdidik untuk bohong. Dan ini mencakup semua yang disebut pendidik, baik dia adalah orang tua ataukah guru di sekolah. Maka wajib bagi pendidik untuk menjadi dusta pada anak kecil. Kemudian di hadis Asma mayu'akid, terdapat keterangan yang mempertegas besarnya keharaman dusta, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilai ucapan orang yang mengatakan kepada makanan yang dia sukai, maaf saya tidak cocok, saya tidak suka makanan ini karena saya baru saja makan. atau karena saya lapar, saya kenyang sehingga saya tidak minat dengan makanan ini, Nabi nilai ini sebagai kebohongan. Bal yuktabu kadzdzaban, bahkan tercatat sebagai tukang bohong di catatan malaikat pencatat amal. Rohma, meskipun banyak orang meremehkan perkara ini, maka tidak sepatutnya meremehkan masalah bohong meskipun kecil. Atau sebagaimana perkataan sebagian orang di dunia Arab, ada namanya bohong putih. Maka bohong tidak ada yang putih, semuanya hitam. Ya. Kemudian diriatkan oleh Tirmidzi, dinilai oleh Hasan oleh Tirmidzi, marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna lilladzi yuhaddisu bil haditsi liyudhika bihi al-qauma." Celakalah orang yang mengatakan satu perkataan untuk membuat tertawa sejumlah orang, lantas dia bohong untuk itu. Celaka dia. Maka ini jenis lain dari kebohongan. Tadi ada kebohongan pada anak kecil, kebohongan berkenaan dengan menolak makanan, maka ada bohong dalam guyon. Maka ini adalah macam yang lain dari kebohongan yang dilakukan oleh banyak orang. Mutafahikina, yang dia suka guyon dalam rangka untuk membuat tertawa banyak orang, terutama ini dijumpai di tamthiliyat, dalam sandiwara, wal masrahiyah, dalam drama, alatika surat al-an, yang banyak saat ini. Dan ini ada di antara bohong waliyadubillah. Maka mereka mengadakan bohong dalam rangka membuat orang tertawa. Stand up komedi kata di tempat kita namanya, buat kemudian mengada-ada cerita bohong membuat orang tertawa. Fatarah, maka anda lihat mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, padahal bohong itu tidak boleh dalam kondisi apapun kecuali yang dikecualikan. Agama kita adalah agama kejujuran walilhamdu, bukan agama sendagura dan dusta. Adapun guyon tidak mengapa. Fawa makana, yaitu guyon yang tidak mengapa adalah guyon yang sejenis dengan guyonnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi huwa min babi tawriyah. Yang guyonnya Nabi itu bentuknya adalah tawriyah. Ka'annahu yaqulu syai'an, semacam Nabi mengucapkan sesuatu yang ala khilafi zahirihi. Dan yang Nabi inginkan adalah beda dengan makna zahirnya, dan itu adalah makna yang benar. Contohnya, sebagaimana terdapat dalam sebagian hadis, ada seorang imra'atun kabiratu sini, nenek-nenek, datang pada Nabi dan mengatakan, "Wa Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar Allah jadikan aku termasuk penghuni surga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Innal jannata la tadkhulu ajuzun." Nenek-nenek tidak ada yang masuk surga. Fa asaba alhamu wal hazan, maka dia pun sedih karena itu. Fa qala lahu, lantas Nabi berkata kepadanya, pada si nenek, "Ama sami'ta Allah azza wa jalla yaqul?" Tidakkah engkau mendengar bahasanya Allah azza wa jalla bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna ansha'nahuna insya'a." Kami akan tumbuhkan para penghuni surga, wanita-wanita surga, insya'a kami tumbuhkan lagi. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis. Bahkan setiap kali mereka disetubuhi oleh suaminya, maka Allah kembalikan selaput darahnya, sehingga selalu gadis, selalu perawan. Maka bukan hanya gadis semua perawan, semua penghuni surga perawan. Karena setiap kali dikumpulkan oleh suaminya, maka selaput darah keperawanannya Allah kembalikan. Urban atroba, dia adalah atroba, kemudian yang umurnya rata-rata sama. Fal muslimatul kabiratu, maka nenek-nenek yang tua akan dikembalikan pada hari kiamat nanti dalam keadaan syabah, dalam keadaan muda, sehingga dia masuk surga syahabatan dalam keadaan muda. F Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul guyon bersamanya dan Rasul tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Walam yakul kadiban, dan Rasul tidaklah mengatakan yang dusta. Contoh guyon Nabi yang kedua, marotan di satu waktu datanglah seorang minta kepada Nabi kendaraan, ya, dia minta kepada Nabi ayah milahu ala ba'ir, minta kendaraan untuk keperluan safar atau untuk keperluan jihad, ala ba'irin, berupa unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hamiluka ala waladin naqah, akan aku berikan engkau kendaraan tunggangan berupa anak unta betina. Maka laki tersebut memahami bahasanya Nabi ingin memberikan dia kendaraan ala ba'irin saghirin, unta yang masih belia. Maka dia mengatakan, madza asna'u bi waladin naqah, ya wahai Nabi, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahal talitul ibila ilan nuk, bukankah semua unta itu anak unta betina? Nah, adakah unta yang bukan anak unta betina? Semuanya anak unta betina. Maka ini adalah guyon akan tapi benar, walaysa minal kadzibil madzmum, dan tidak termasuk bohong yang tercela. Ya, kemudian sebelum kita lanjutkan di bab berikutnya berkenaan dengan Uqbah ibn Abi Mu'aid, ya, Uqbah inilah yang kemudian di antara bentuk permusuhannya, dia pernah berupaya untuk mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Uqbah inilah yang mengambil kemudian jeroan unta kemudian meletakkannya di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sujud. Dan di antaranya adalah di antara permusuhan Uqbah ini adalah dia meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak Abu Mu'aid wa Uqbah ibn Abi Mu'aid, karena yajlisu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah la yu'dhihi. Pada awalnya Uqbah ini sering duduk bersama Nabi. Sering duduk bersama Nabi, tidak pernah menyakiti Nabi. Wa kana rajulan haliman, dia seorang yang lembut. Padahal orang Quraisy yang lain jika duduk bersama Nabi, mereka menyakiti Nabi. Dan Abi Mu'aid ini punya kawan dekat yang ketika itu sedang pergi ke Syam. Namanya Ubay ibn Khalaf. Lantas kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, karena Uqbah ini sering duduk dengan Nabi dan cuma menyimak, menikmati apa yang Nabi sampaikan, maka orang-orang Quraisy mengatakan soba'a Abu Mu'aid. Abu Mu'aid ini murtad, mengikuti agamanya Muhammad. Lantas datanglah kawan dekatnya dari Syam di malam hari. Maka kemudian dia bertanya kepada istrinya saat pulang, apa yang dilakukan oleh Muhammad dibandingkan keadaan sebelumnya? Istrinya mengatakan keadaannya lebih jelek. Asatu mimakana amron. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, ma fa'ala khalili, gimana kabar kawan dekatku Abu Mu'aid? Istrinya mengatakan soba'a, kawan muda murtad, ikut jadi pengikutnya Muhammad. Maka dia fabata bi lailatin sawin, maka sang kawan dekat ini yaitu Ubay ibn Khalaf demikian marahnya semalaman. Tatkala pagi tiba Abu Mu'aid datang mengucapkan salam sapaan kepada Ubay ibn Khalaf, maka Ubay tidak mau menjawab salamnya dan sapaannya. Kemudian Uqbah bertanya, "Malaka la tarutu alayya tahiyyati?" Kenapa engkau tidak mau jawab merespon sapaanku? Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, "Kaifa arudda alayka tahiyyataka?" Gimana aku akan merespon sapaanmu sedangkan engkau telah murtad? Qal aw qad fa'alatha Quraisy. Kemudian Uqbah mengatakan, apakah kemudian orang Quraisy telah melakukannya? Ya, telah kemudian menginformasikannya atau telah mengetahuinya? Mereka mengatakan iya. Kemudian Uqbah mengatakan, bertanya, apa yang bisa menenangkan hati mereka jika aku lakukan supaya mereka tidak menuduh aku demikian? Ya, qal, maka kata Ubay ibn Khalaf, saran Ubay ibn Khalaf, sarannya, ta'tihi fi majlisihi, datangi tempat duduknya Muhammad, fatabzuku fi wajihihi, kemudian ludahi wajahnya, wa tashtumuhu bi akhbasi ma ta'lamu minasyatam. Setelah itu caci maki dia dengan caci maki paling jelek yang bisa engkau ketahui. Fafa'ala. Maka Uqbah ini melakukan saran Ubay bin Khalaf. Falam yarudda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak ngasih respon. Dengan dua hal semua yang dilakukan oleh Uqbah ini, ala an masaha wajahu minal buzaq, cuma sekedar mengusap wajahnya dari ludahnya Uqbah. Suma iltafata ilaihi, Nabi tidak merespon caci makinya, sekedar menoleh ke arah Uqbah. Kemudian Nabi mengatakan, in wajadtuka kharijan min jibali Makkah atribu unuquka. Jika aku jumpai engkau berada di luar kota Makkah, kupenggal lehermu. Falamma kana yaumu Badrin wa kharaja ashabuhu, maka tatkala perang Badar, berangkatlah orang-orang kawan-kawannya Uqbah berangkat menuju Badar, aba ayakhruja, maka Uqbah ini tidak mau berangkat awalnya. Faqala lahu ashabuhu, kawan-kawan yang mengatakan, ukhruj ma'ana, ayo berangkat. Qal qad wa'adani hadha rajul in wajadani kharijan min jabal Makkah ayatba'unu qisbara. Dia ingat betul janjinya Nabi. Tak terlupa kalimat pendek yang Nabi katakan kepadanya. Kenapa dia tidak mau berangkat? Orang itu telah berjanji padaku, jika dia jumpai aku berada di luar Mekah, maka dia akan penggal diriku, dia akan penggal leherku. Maka kawan-kawannya ini kemudian mengatakan, masih menyemangatinya, alaka jamalun ahmar layudrak, engkau punya unta merah yang larinya kencang, tidak bisa dikejar. Falaukanatil hazimah tirta alihi, kalau seandainya terjadi kalah perang, kamu bisa terbang dengan menggunakan untamu itu. Akhirnya karena diprovokasi, kharajamahum, Uqbah ini kemudian berangkat bersama mereka. Falamma hazamallahu musyrikin, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan pada orang-orang musyrik, wa halabi jamaluhu, maka untanya ini masuk ke lumpur. Untanya, unta kebutnya Uqbah ini masuk ke lumpur, fi jadadin, di satu tanah datar, sehingga dia tidak bisa lari. fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun ditangkap. Dia ditangkap karena enggak bisa lari, untanya masuk ke terposok ke lumpur, enggak bisa keluar. Asiran fi sab'ina min Quraisyin, sebagai tawanan bagian dari 70 orang Quraisy yang tertawan di perang Badar. Ada 70 orang Quraisy yang tertawan di perang Badar. Ya, kemudian waqadima ila Abu Mu'aid, artinya akhirnya Abu Mu'aid datang kepada Nabi sebagai tawanan. Faqa'al, kemudian bertanya, ataktulani min baini haula? Apakah engkau akan bunuh aku dan yang lain tidak? Di antara mereka-mereka, yang lain enggak, namun aku yang akan engkau bunuh. Maka Nabi mengatakan, nah, iya, bima bazaqta fi wajhi, karena ludahmu di wajahku, karena engkau telah meludahi wajahku. Fa'angzalallahu fi Abi Mu'aid, maka tentang Uqbah ibn Abi Mu'aid ini Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Furqan ayat 27-29, wa yawma ya'atu dhalimu 'ala yatayhi, dan seterusnya sampai wa kana syaitanu lil insani khadula. Kisah ini ada di tafsir Abdul Razak, Musannaf Abdul Razak As-Sun'ani, di At-Tabari, di sirahnya Ibnu Hisham, wa dzakara Al-Albani fi sahih sirah Nabawiyah. Dan disebutkan oleh Al-Albani di kitab beliau sahih sirah Nabawiyah. Kemudian ada kisah yang kedua, yang juga versi yang kedua yang juga sahih, diriatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Uqbah bin Abi Mu'aid layakdum ala safarin, seorang yang terkenal dermawan, orangnya lembut, aslinya lembut dan dermawan. Tidaklah dia pulang dari safar ila sona atau aman, kecuali dia akan bikin masak-masak, kemudian dia akan undang banyak orang, tetangganya dan penduduk Mekah seluruhnya. Wakana yukziru jalasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya Uqbah ini seorang yang banyak duduk dengan Nabi, sering duduk di majlisnya Nabi. Bahkan yu'jibuhu hadithuhu, dia terkagum-kagum dengan perkataan-perkataan Nabi. Namun dia, takdir telah menetapkan dia untuk jadi orang yang sengsara, memilih jalan kekafiran, padahal dia punya karakter-karakter yang bagus. Dan itu diantara sebabnya, kalau di kisah yang pertama karena kawan yang jelek, dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Faqadima dzata yawmin min safarihi, maka Uqbah ini satu hari pulang dari safar, maka sebagaimana biasa dia bikin acara masak-masak, kemudian undang orang untuk makan-makan. Di antaranya tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, undang Rasulullah ila ta'ami, untuk datang di acara makannya. Ya, faqal Nabi setelah datang mengatakan, ma'ana bila diakulu ta'amaka, aku tidak mau menikmati makanmu sampai engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Faqal, maka Uqbah kembali mengatakan, ita'am ya ibna akhi, ayo makanlah. Namun Nabi ngotot, ma'ana bila diaf'alu hatta takul, aku tidak mau makan makananmu sampai engkau bersyahadat. Karena Nabi tahu dia sudah orang ini yang sudah sering datang dengan Nabi. Nabi tahu dia ini cuma tidak syahadat-syahadat. Maka Nabi memanfaatkan momen untuk karena dia ngerti. Ya, orang ini tertarik dengan dakwah gitu ya. Dia banyak duduk dengan Nabi, kemudian kagum dengan perkataan-perkataan Nabi. Artinya dia sudah dekat dengan dakwah, namun tidak syahadat-syahadat. Maka dia memanfaatkan momen ini supaya dia mau syahadat. Fasahida bidzalika, akhirnya Uqbah ikrar syahadat karena permintaan Nabi tadi. fata'ima min tu'amihi. Nabi kemudian mau makan makanan yang dibuat oleh Uqbah. Fa balagha dzalika Ubay bin Khalaf. Kemudian peristiwa ini, cerita ini sampai ke telinga Ubay bin Khalaf. Fa'atahu. Ini kawan dekatnya. Ubay bin Khalaf mendatanginya kemudian mengatakan sabauta ya Uqbah. Engkau murtad wahai Uqbah. Wa kana khalilahu, dan Ubay ini adalah kawan dekatnya. Faqala Uqbah mengatakan la wallahi ma sabautu. Demi Allah aku tidak murtad. Walakin dakhala ilayya rajulun, namun orang itu datang ke rumahku dan dia tidak mau makananku kecuali aku bersahadat. Dan aku malu kalau dia keluar dari rumahku sebelum dia menikmati makananku. Ini begitu dermawannya, malu orang keluar dari rumahnya sebelum makan, itu malu. Tamunya diundang suruh makan, kemudian pulang tidak makan, dia malu. Akhirnya fasyahitulahu fata'ima. Akhirnya dia laku membaca, kemudian aku mengucapkan kalimat persaksian untuknya sehingga dia mau makan. Faqal, maka Ubay bin Khalaf mengatakan ma'ana biladi arda anka, aku tidak akan ridha denganmu abadan selamanya. Hatta ta'tiyahu fatabusuqa fi wajihihi, sampai engkau datangi Muhammad dan engkau ludahi wajahnya. Watata'a ala unuqihi, dan kau injak lehernya. Qal fafa'ala bihi dhalika. Maka Uqbah melakukan hal itu karena permintaan teman dekatnya ini. Wa akhadha rahimat dabbatin fa'alqa baina katifaihi, dan dia ngambil jeruan satu hewan kemudian dia letakkan di antara dua pundak Nabi ketika Nabi sholat, yaitu ketika Nabi sujud. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alqaka kharijan min makkata ila alau ra'saka bisayf. Ya, tidaklah aku jumpai engkau di luar kota Mekah kecuali akan aku penggal lehermu. Fa usira Uqbatu yawma Badrin, dan Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini di antara tawanan di saat perang Badar. Fa qutila Sabran, dan dia sebagaimana putusan Nabi dipenggal. Walam yuqtal min asara ghairuhu, dari 70 tawanan perang Badar cuma dia saja yang Nabi habisi, yang Nabi penggal, yang lain tidak. Qatalahu Asim ibn Thabit ibn Aqlah, dan eksekutornya yang Nabi minta jadi eksekutor untuk menggal Uqbah ini adalah sahabat Nabi namanya Asim ibn Thabit ibn Aqlah. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahani di kitabnya Dalail Nubuwah. Suyuti mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih bin Abu Nu'aym dalam Dalail bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Riwayat ini dinilai sahih oleh Suyuti. Itu dua riwayat seputar kisah Uqbah ibn Abi Mu'ayth yang menunjukkan bagaimanakah syadid al-adawah, kerasnya permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, kondisi anaknya bertolak belakang. Anaknya jadi muslimah, jadi sahabiah jalilah, bukan masuk Islam, bahasunah islamuha wa hajarat, bahkan kemudian berhijrah. Kemudian bab selanjutnya, bab maja'a fi tamalluqi, bab tentang tentang cari muka, bohong untuk cari muka. Wa madhihin nas bima laisa fihi, dan biasanya yang namanya tamalluq itu dilakukan dengan memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dan firman Allah Ta'ala wajtan dibuka lazu, ucap hindarilah, jauhilah perkataan dusta. Diatkan Imam Ahmad dari Abu Dawud, dari Syu'bah, dari Qais ibn Muslim, dan mendengar Tariq ibn Syihab yuhadisu, menceritakan hadis dari Abdullah. Yaqul, dia mengatakan, Abdullah mengatakan, Inna rajul, langsung ada seorang yang keluar dari rumahnya membawa agama dan iman, lantas dia berjumpa dengan seseorang, walahu ilai hajah, dan dia punya hajat sama orang itu. Fayaqululahu, maka orang tersebut yang punya iman tadi kemudian mengatakan, anta kaita wa kaita, anda adalah masa Allah demikian dan demikian, yuthni alaihi, disanjung habis-habisan. Tujuannya apa? La'allahu ayaqdiya min hajati syai'a, supaya mewujudkan hajatnya. Faisqatallahu alaih, maka Allah murka padanya sehingga dia pulang, wa mamma'ahu min dinihi syai', tanpa membawa iman sedikit pun. Diatkan Imam Ahmad, bukan di Musnad namun di Kitabul Ilal wa Ma'rifati Rijal, diatkan oleh juga oleh Ibnu Baru di Zuhud dan Hannad Asiri di Az-Zuhud, Al-Hakim dalam Mustadrak, atau Barani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Tabarani itu baknya di fathah bukan di sukun. Cara baca yang benar bukan Tabarani namun Tabarani fil Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. At-tamalluq itu min asati anwa'il kadhib. Kita masih bicara seputar dusta. Maka termasuk jenis bohong yang paling jelek adalah tamalluq. Dan tamalluq itu hakikatnya adalah matul insan bima laisa fihi. Memuji-muji seseorang dengan sesuatu yang tidak real ada pada dirinya dan memujinya di depannya. Dan semuanya tidak boleh. Memuji di depannya tidak boleh, memuji dengan dusta juga tidak boleh. Karena anda memujinya di depannya, padahal di hatimu anda mencelanya. Ini adalah di antara jenis dusta yang paling jelek. Sehingga yang lebih baik adalah anda diam dan tidak berdusta. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, memuji orang di depannya boleh jadi itu punya dampak buruk. Di antaranya adalah membuat dia malu, kemudian menyusahkan hatinya, atau mendorong dia untuk ujub dengan dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat orang yang memuji-muji, maka tuangkan pada wajahnya debu. Dan tatkala ada seorang memuji orang lain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, celaka engkau. Engkau penggal leher kawanmu. Maka dari sini, maka tamalluq tidaklah diperbolehkan. Yang lebih baik bagi seorang adalah mengatakan sejujurnya atau diam. Demikian juga tidak boleh seorang muslim memuji saudaranya di hadapannya. Mimma fihi minal khisali thayyibah, dengan menyebut-nyebut sifat-sifat yang baik yang ada padanya, sifat-sifat hamidah terpuji padanya, akhlak mulia yang dia miliki. Supaya apa? Supaya tidak membuatnya malu atau menyebabkan dia ujub terhadap dirinya, kemudian dampak dari ujub adalah sombong. Namun ada memuji di depan yang diperbolehkan, kata beliau. Namun ada memuji di depan orang yang diperbolehkan. Amma matuha ahlil karam wal jud, adapun memuji orang yang dermawan dan dermawan, bima fihi minal khisali tayyibah, dengan sifat sifat yang baik yaitu dermawan yang ada pada dirinya, tidak mengapa. Karena ini adalah bentuk al-i'tiraf bi fadlihim, mengakui jasa orang berjasa. Ya, min ghair tamalluqin, tanpa ada cari muka. Ya, dalil bolehnya hari ini yang pertama, para penyair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair mereka dan qasidah. Qasidah itu syair panjang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan hal itu. Ya, kemudian yang kedua, dan para penyair itu memuji orang-orang yang dermawan dan pemberani, dan tidaklah ada pengingkaran terhadap mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini diperbolehkan? Karena ini adalah minal hasib, memotivasi untuk melakukan kebaikan dan berpegangan dengan sifat-sifat yang baik serta menebarkan hal-hal yang positif. Atau bahkan secara umum, ya, memuji di depan orangnya itu sebagaimana kata Imam Nawawi, dirinci menjadi dua rincian. Jika itu tanpa dusta dan tidak dikhawatirkan menyebabkan ujub, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dengan dusta, kemudian apalagi dengan dan dikhawatirkan ujub, maka tidak boleh. Baik itu dermawan atau sifat mulia yang lainnya. Adapun firman Allah Ta'ala, jauhilah perkataan zur. Maka sebelumnya terdapat firman Allah Jalla Jalaluhu, jauhilah arijisa minal awthan, berhala-berhala yang kotor. Ijis artinya najis, awthan artinya semua yang disembah selain Allah. Dan berhala itu najisnya najis yang maknawinya, najis abstrak, bukan najis konkret, karena dia terbuat dari batu atau kayu. maka materi pembuat berhala adalah materi suci, sehingga najisnya adalah najis yang abstrak. Minal awthan di sini min bayaniyah, bukan tab'idiyah. Artinya semua berhala itu najis. Wasyahid, dan yang jadi sisi pendalilan min dalika, aku dari itu semua adalah firman Allah, jauhilah ucapan zur. Perkataan zur, ya, termasuk zur adalah dusta. Zur itu diambil dari kata-kata, ada yang mengatakan dari kata-kata tazwir, artinya at-tahsin, memperbagus, watazin, dan memperindah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan zur diambil dari kata-kata iswirar, yang artinya menyimpang dari sikap yang benar. Wa qawlu zur itu mencakup menyekutukan Allah. Demikian juga saksi palsu di depan pengadilan. Demikian juga termasuk perkataan yang dibuat indah, allati laisa lahu haqiqah, yang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Wa inna mayuzawwar, namun diperindah, wa yunammak, diperindah, wa yuhassan, dan diperindah, wa laisa lahu haqiqah, padahal itu tidak real. Itu semua dalam rangka menipu orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagian kepandaian berbahasa itu sihir. Ya, maka muzawir, orang yang mengucapkan perkataan zur, dia mengubah realita yang benar di hadapan banyak orang dengan keindahan bahasanya. Namun jika dia gunakan keindahan bahasa dalam kebaikan, maka itu satu hal yang thayyib. Namun jika digunakan untuk kejelekan, maka ini satu hal yang buruk. Maka keindahan berbahasa adalah senjata bermata dua. Yajib istimaluhu, wajib digunakan dalam kebaikan, dakwah kepada Allah, dan tidak yustaghal, dimanfaatkan untuk kejelekan. Adapun hadis inna rajula la yakhruju min bayt, di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan ya. Perkataan, namun perkataan Ibnu Mas'ud. Tadi di catatan kaki disampaikan min hadis Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi. Hadza min at-tamalluq, maka ini adalah bentuk dari cari muka sebagai keterangan yang lewat. Anda berjumpa dengan seseorang yang engkau punya hajat kepadanya, lantas engkau memujinya bima laisa fihi, dengan pujian yang dusta. Maka dengan itu, maka Anda berdusta. Wal kadzib, dan dusta itu membahayakan agama dan iman. Oleh karena itu Nabi katakan atau Ibnu Mas'ud katakan, ada orang yang keluar dari rumahnya membawa agama, yaitu membawa iman. Fayakhla'uhu, maka dia copot imannya di hadapan orang ini dengan cari muka. Maka wajib atas orang muslim menjauhi perkara ini. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah membenci orang yang al-baligh minarijal, orang yang berindah-indah dalam berkata-kata, alladzi yatakhallalu bilisanihi, yang dia menggerak-gerakkan lidahnya sebagaimana sapi menggerak-gerakkan lidahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus sapi tanpa binatang-binatang yang lain, karena sapi itu tak khutub nabat, itu mengambil rumput dan memotongnya pakai lidahnya, bukan pakai mulutnya. Yang lain pakai mulut, khusus sapi pakai lidahnya. Maka demikian juga orang yang al-baligh, orang yang pandai berkata-kata, mutasaddiq, orang yang memuah, melebarkan mulutnya, yudiru lisanahu, dia putar-putar lidahnya dan mulutnya saat dia berbicara sebagaimana kelakuan sapi dengan lidahnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.